Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ كَمُسْلِمِينَ dan muslimat, saudara saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih pada pembahasan dosa besar yang ke-8, yaitu tentang durhaka kepada orang tua. Dan lebih spesifik adalah yang akan kita bahas, di antaranya adalah hukuman-hukuman bagi para pendurhaka. Setelah pada kesempatan yang lalu Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan juga beberapa hal yang merupakan konsekuensi dari kedurhakaan kepada orang tua, maka kembali lagi Al-Imam Adz-Dzahabi pada kesempatan berikutnya menukil beberapa athar dari ulama tentang bahaya durhaka bagi atau bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah seperti kata beliau rahimahullahu taala, wa an Wahab bin Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih rahimahullahu rahmatan wasi'ah qol, bahwa dia berkata, innallaha taala auha ila Musa salawatullahi wasalamuhu alaih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berarti Wahab bin Munabbih menceritakan tentang berita dari umat terdahulu, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, waqir walidaik. Wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Ya, hormatilah kedua orang tuamu. Fa inna man waqara walidayhi. Kemudian Wahab bin Munabbih melanjutkan riwayatannya, fa inna man waqara walidayh, maka sesungguhnya siapa saja yang menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, madattu fi umrihi, maka aku akan panjangkan umurnya. Ya. Sekali lagi, kalau ada pembahasan tentang panjangkan umurnya, maka ada dua makna. Makna letter luck atau makna hissi. Makna hissi itu berarti umurnya ditambah. Yang berhak menambah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran di agama kita, bahwa orang yang menyambung silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya maka dan diluaskan rezekinya maka sambunglah silaturahim. Apa hubungannya birrul walidain, berbakti dengan orang tua dan durhaka, mohon maaf, berbakti kepada orang tua dengan silaturahim? Hubungannya erat sekali karena orang yang pertama kali berhak untuk mendapatkan silah, orang yang pertama kali berhak mendapatkan silaturahim adalah orang tua. Ya. Maka berbakti kepada orang tua adalah termasuk silaturahim, menyambung rahim. Maka berbakti kepada orang tua akan memperpanjang umur usia. Ya. Di mana di catatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat dua ketetapan. Apabila hambaku menyambung silaturahim, maka panjangkan usianya sekian dan sekian. Ini di catatan malaikat. Nah, apabila tidak menyambung, maka usianya adalah sekian dan sekian. Ini rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tentu hal ini sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin para ulama ya menceritakan tentang hal-hal yang gaib. Nah, kita ulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa waqir walidaik, wahai Musa berbaktilah kepada kedua orang tuamu, hormatilah kedua orang tuamu. Fa inna man waqara walidayhi madattu fi umrihi, maka barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya, aku akan panjangkan usianya. Yani secara hitungan betul-betul hisi atau secara maknawi usianya tetap hitungannya, tapi keberkahannya lebih. Ya. Maka siapa saja yang berbakti kepada orang tua, dia bisa sangat berharap kepada Allah untuk mendapatkan apa? Panjang usia dan keberkahan usia. Ustaz, sudah habis masa saya berbakti. Kenapa? Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Subhanallah, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kesempatan berbakti tidak berhenti dengan berhentinya usia kedua orang tua. Begitu orang tua meninggal, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sambil duduk kita pun bisa berbakti. Ketika orang tua sudah meninggal, kita doakan mereka, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini termasuk bentuk kebaktian yang luar biasa kepada orang tua. Kita doakan mereka. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka sekarang sudah tidak bisa apa-apa di alam kubur. Ya, menunggu qiyamu as-sa'ah. Salah satu harapan bagi mereka adalah doa dari kita. Nah, kita bisa berbakti padahal sambil apa? Sambil duduk. Kalau dulu mungkin ketika masa hidup justru malah terasa berat, harus transfer, harus gendong, harus nyuapin, harus membersihkan ini dan itu. Sekarang ringan tapi banyak orang lalai. Jadi barang siapa yang ingin berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal, perbanyak doa di setiap kesempatan. Dan dengan itu insya Allah Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi assalatu wassalam pun akan terrealisasi. Allah akan panjangkan umur kita, Allah berkahi usia kita. Wa wahabtu lahu waladan, dan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dan aku akan berikan kepadanya seorang anak. Ya, seorang anak. Yuwaqqiruhu, yang sangat berbakti kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan kadar amalan yang telah dia kerjakan. Ini kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua, maka demikian pula kita akan diperlakukan. Maka kalau kita merasa terlambat, kita jawab dalam hati, belum terlambat. Sekarang kita harus perbanyak doa kepada orang tua. Ya, Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harapannya apa? Allah mengampunkan dosa kita, Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita, dan mengangkat derajat mereka, dan kita pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Dan tentu dengan bentuk-bentuk birrul walidain yang lainnya. Baik. Ini potongan tentang keutamaan berbakti. Kemudian Wahab bin Munabbih melanjutkan riwayatnya tentang sikap sebaliknya. Wa man 'aqqa walidayhi. Sementara itu, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qasartu fi umrih. Maka akan aku kurangi umurnya. Akan aku pendekkan umurnya. Ini pendek yang hakiki, angkatannya, angka dan bilangannya dikurangi, atau keberkahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Wa wahabtu lahu waladan ya'ukku, dan aku akan berikan kepadanya anak yang akan durhaka pula kepadanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadilah kita ini mudah-mudahan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini riwayat dari Wahab bin Munabbih. Ya. Waqala Abu Bakar bin Abi Maryam. Kemudian riwayat yang kedua atau asar yang kedua adalah asar dari Abu Bakar bin Abi Maryam. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qara'tu fit Taurati. Dia mengatakan tentang dirinya, aku membaca di kitab Taurat. Anna man yadribu abahu yuqtalu. Bahwa orang yang memukul bapaknya, yuqtal. Dihukum bunuh. Berarti ini di mana? Di agama sebelum kita. Ini berarti menunjukkan bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang disepakati merupakan hal yang sangat buruk. Sampai dikatakan di sini dalam kitab Taurat dikatakan man yadrib abahu, yang memukul bapaknya yuqtal, maka dia dihukum bunuh. Ya, dosa besar. Ya, bahkan dapat apa hukuman bunuh. Allahul musta'an. Waqala Wahab, berkata Wahab, sama Wahab bin Munabbih, berarti athar yang ketiga ya kesempatan kita hari ini. Waqala Wahab, Wahbun, qara'tu fi Taurah, aku membaca di kitab Taurat. Kalau kita sih tidak usah baca ya, karena terjemah Quran saja kita kadang belum, ini masih perlu kita baca. Adapun para ulama, mereka mungkin sudah menyelesaikan apa yang harus mereka pelajari, kemudian membuat perbandingan di kitab-kitab yang lain. Kita mengambil faedah dari itu, ya, mengambil faedah dari penukilan-penukilan ulama. Qala Wahbun, berkata Wahab rahimahullah, qara'tu fi Taurati, saya baca juga di Taurat, ala man sakka walidah ar-rajmu, bahwa orang yang sokka, sokka itu nih, nabok pipi alias apa? Nempeleng. Di orang yang menempeleng orang tuanya, maka dia harus dirajam. Subhanallah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itu merupakan dosa, dosa besar. Kalau mukul dihukum bunuh, kalau nempeleng dihukum rajam. Allahumma musta'an. Kalau di tempat kita, yakni agama kita, tidak ada nas yang menyebutkan hal-hal semacam ini. Akan tetapi, ini min rahmatillah ya, ancaman-ancamannya sangat besar. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kesempatan kepada umat ini bahwa kesalahan-kesalahan mereka tidak langsung diadab, diberi kesempatan untuk bertaubat. Allah beri kesempatan bukan berarti melalaikan dan melupakan. Fa innahu yumhil wa la yuhmil. Allah itu hanya memberi kesempatan, bukan kok kemudian melupakan atau lupa dari kesalahan yang kita lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya, wa an Amr bin Murrah al-Juhani. Qal, dari Amr bin Murrah al-Juhani rahimahullah rahmatan wasiah, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Murrah al-Juhani berkata bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, berkata orang tersebut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita idza sallaitus salawatil khamsa, apa pendapatmu kalau aku sudah mengerjakan salat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan aku juga mengerjakan puasa Ramadan, wa addaitu zakata, dan aku juga menunaikan zakat, wa hajjatul baita, kemudian aku juga sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Jadi orang ini datang, dia tanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau aku sudah salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, haji ke tanah suci, famadali, apa yang aku dapatkan? Ini kebaikan apa yang aku dapatkan? Pahala apa yang aku dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, man fa'ala dhalika, siapa saja yang mengerjakan hal itu, ini salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, haji ke tanah suci, kana ma'an nabiyyin, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, masya Allah, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan juga para syuhada, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Ini kedudukan yang luar biasa. Ya kelihatannya sepele ya, cuma sholat 5 waktu. Ini yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, sama haji. Yang wajib-wajib. Tapi pahalanya besar sekali. Barang siapa yang mengerjakan hal-hal itu, maka dia akan dikumpulkan bersama nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Illa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau orang itu an ya'uqa walidayh, kalau orang itu durhaka kepada orang tua. Nanti pahalanya apa? Berkurang banyak. Bahkan bisa terhapus. Karena kadang sebagian dosa itu bisa menghapus pahala kebaikan. Ya, sebagian dosa itu bisa menghapus pahala kebaikan. Berarti sebagaimana contohnya misalnya syirik, itu jelas. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Ayat ini adalah ditujukan pada kitabnya, panggilannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta ya Muhammad. Kalau engkau sampai melakukan kesyirikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam syirik. Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam mungkin enggak melakukan kesyirikan? Jawabannya jelas enggak mungkin. Tapi setingkat nabi, Allah ingin menggambarkan kalau ada setingkat nabi melakukan kesyirikan, dan nabi tidak mungkin melakukan syirikan karena beliau adalah orang pilihan Allah, enggak mungkin. Dan pilihan Allah enggak mungkin salah. Setingkat nabi seandainya melakukan kesyirikan, maka pahalanya akan la yahbatanna amaluka, akan habis amalanmu. Setingkat nabi saja kayak gitu, apalagi yang bukan nabi kalau dia itu melakukan kesyirikan. Itu yang ingin diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syirik itu bisa menghapus amalan. Demikian juga di antara perkara, satu contoh yang menghapus amalan adalah meninggalkan salat asar. Meninggalkan salat asar. Dan betapa banyak kaum muslimin yang menyepelekan salat asar. Karena waktunya apa? Muepet. Pulang kerja, kadang jam 4, perjalanan, nanggunglah, udah hampir sampai rumah. Ternyata qadarullah ketemu dengan rombongan apa? Demo, ya kan? Kemudian Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, memperbaiki kondisi negara kita, memberikan hidayah, bimbingan kepada pemimpin-pemimpin negara kita untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran. Allahumma amin. Dan menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin. Allahumma amin. Ya, banyak-banyak tinggal di rumah kalau di masa-masa apa? Ramai seperti ini. Jangan kok malah apa? Luyuran. Tinggal di rumah, urusi urusan pribadi kita, ya, ini amaliah-amaliah pribadi, sholat kita, tilawah kita, zikir kita, ngurusi istri, ngurusi anak. Fa'alaika bi amril khasah. Kita urusi urusan pribadi kita. Dalam arti, ini masa fitnah, jadi hati-hati dalam melangkah. Selesaikan tugas-tugas pribadi kita. Baik, qadarullah berhadapan dengan jalan padat. Mau mampir sholat, aduh, kayaknya nggak nyaman ini. Akhirnya sampai rumah ba'da isya. Allah musta'an. Belum sholat apa? Belum sholat asar, belum sholat maghrib. Karena menunda-nunda. Nah, kadang naik kendaraan, sebagian kaum muslimin mungkin tidak gelisah bagaimana sholat. Entah itu perjalanan dini hari yang menabrak waktu, yang melewati waktu apa? Subuh, sehingga masih terlelap di kendaraan. Kemudian sampai rumah jam 7, mau sholat subuh malu. Apa awan-awan kok sholat ini, sholat apa gitu kan. Akhirnya karena malu kadang tidak sholat. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita. Terkadang melewati waktu-waktu sholat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah kepada kita untuk mengingat waktu-waktu sholat tersebut. Allahumma amin. Orang yang meninggalkan sholat asar, dan sholat asar itu menurut pendapat yang rajih adalah yang disebut oleh Allah sebagai sholat wusta. Ya, sholat wusta. Yang juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang meninggalkan sholat asar, amalannya hapus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholat al-asr, wutira ahluhu wa maluhu. Atau dalam lafadz yang lain, man taraka sholat al-asr, habita amaluhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka wutira ahluhu wa maluhu. Maka keluarga dan hartanya hancur. Ini hilang keberkahannya. Allahumma musta'an. Kemudian di lafaz yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatul asar, barang siapa yang meninggalkan salat asar, habita amaluhu, amalannya akan hapus. Amalan yang mana? Kata ulama, amalu dzalikal yaumi. Amalan di hari itu. Jadi gara-gara meninggalkan salat asar. Ini salat asar sangat sangat penting. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ketika itu sempat tertunda, terhalangi untuk melakukan salat asar di perang Khandaq, sehingga beliau menjamak. Ini betul-betul genting, ibaratnya nggak bisa bergerak lah ya, karena saat itu ada satu hari orang-orang musyrikin sepakat untuk menghujani kaum muslimin dengan apa, panah terus-menerus. Sementara paritnya berusaha dihancurkan, digugurkan, kemudian dari atas dilempari apa, panah. Jadi mereka nggak bisa bergerak, harus menyiapkan pertahanan. Karena kalau ditinggal nanti bahaya, bisa menembus pertahanan kaum muslimin di Khandaq. Sehingga terhalang untuk melakukan sholat asar, maghrib dan isya kalau tidak salah. Jadi sampai 3 sholat dijamak di satu waktu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam murka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana'una 'anis salatil wusta, salatil 'asr. Mereka orang-orang musyrikin telah menghalangi kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Ini saking marahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ketinggalan salat asar. Doanya luar biasa, dahsyat. Wa ala kulli hal, sebagian amal itu bisa menghapuskan apa? Sebagian perbuatan bisa menghapuskan pahala amalan. Termasuk adalah mengungkit-ungkit pemberian, manan. Ya. Maka orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu juga akan bisa menghapuskan pahala sedekah. Ya. Maka sayang, kita ini sudah terkadang memberikan sesuatu jumlahnya apa? Sedikit. Udah gitu pahalanya hapus lagi. Yes. Kalau banyak hapus, saya eman-eman meneh ya kan. Ini kita sudah sedikit, barangkali itu andalan kebaikan ya. Setelah itu kita ungkit-ungkit lagi. Ya, maka ini akan dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, demikian juga ini nih. Uququl walidain, kedurhakaan kepada kedua orang tua, itu bisa menghapuskan pahala yang tadinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang birrul walidain, pahalanya itu punya kedudukan bersama dengan nabi, dibangkitkan dengan nabi, dengan para siddiqin, syuhada, salihin. Begitu durhaka kepada orang tua, enggak jadi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Hadis ini sahih tentang pahala orang yang berbakti kepada orang tua, akan tapi terhalang oleh apa? Kedurhakaannya. Apabila dia durhaka kepada orang tua, maka tidak lagi pahala bagi orang yang sholat, puasa, zakat, haji, dapat kedudukan yang istimewa. Tapi kalau dia melakukan kedurhakaan, maka akan terhalang dari pahala tersebut. Nah, riwayat berikutnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul 'aqa liwalidayh. La'anat Allah menimpa, mudah-mudahan la'anat Allah menimpa orang yang durhaka kepada kedua orang tua. La'anat adalah at-tardu, tardu minar rahmah. Yakni seseorang dijauhkan dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Kalau sudah dijauhkan dari kasih sayang Allah, maka siapa yang bisa mengasihi? Ya, nasallah salamul afiyah. Kalau seorang sudah dijauhkan dari kasih sayang Allah, maka siapa yang mampu mengasihi orang tersebut? Tidak ada yang bisa. Maka ini durhaka kepada kedua orang tua hukumannya sangat sangat berat. Kemudian di antara athar atau hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan atau ra'aitu lailata usriya bi aqwaman. Pada malam Isra, malam Isra yaitu Isra Mi'raj. Malam Isra itu ya berarti malam Isra Mi'raj. Ya. 27 Rajab. Ya, di malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj adalah diperjalankannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, di langit yang 7. Itu tinggi sekali, ya. Nah, di malam saya diisra'kan, ini Isra' dan Mi'raj, aku melihat ada sekelompok orang, aqwaman, finnari di dalam neraka. Mu'allaqina fi judu'in min narin. Mereka tergantung di tiang-tiang yang terbuat dari api neraka. Masyaallah salamullah afiyah. Ya. Mereka digantung dengan atau pada di tiang-tiang dari api neraka. Faqultu ya Jibril, maka aku pun berkata, wahai Jibril, man haula, siapa orang-orang tersebut yang digantung di tiang-tiang di dalam api neraka. Qal, berkata Jibril, alladzina yashtumuna aba'ahum wa ummahatahum. Mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan mencarci, mencela, mencerca, mencaci dan memaki orang tua mereka, bapak dan ibu mereka di dunia ketika masih hidup di dunia. Sekali lagi bahwa mencela orang tua itu bisa terjadi tatkala orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Jadi bukan berarti tidak ada lagi kemungkinan seorang itu durhaka kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Justru ketika sudah meninggal mereka tidak bisa sama sekali melakukan pembelaan. Justru saat itulah orang semakin mudah untuk durhaka. Bahkan terkadang durhakanya enggak sadar lagi. Nasallah salama Afiyah. Maka ketika orang tua sudah meninggal, kita harus lebih berhati-hati, ya. Baik, ini orang-orang balasan bagi orang-orang yang suka mencela, mencerca, mencaci dan memaki orang tua ketika orang-orang tersebut hidup di dunia, ya. Yaitu akan digantung di tiang-tiang yang terbuat dari api neraka. Apa cuma digantung? Tentu sangat panas. Karena ini adalah ada di dalam api neraka. Fanasallahu salam wal afiyah. Wa ruya annahu man syatama, juga diriwayatkan bahwa annahu man syatama walidayhi. Siapa saja yang suka mencela, mencerca, mencaci, memaki kedua orang tuanya, yanzilu alaihi fi qabrihi jamrun, maka di kuburnya dia akan mendapatkan siksaan berupa dilempari bara, jamrun minar, bara-bara api, batu-batu menyala, ya, batu-batu menyala, bi ada di kulli qatarin, sesuai dengan jumlah air hujan, yanzilu minas sama'i ilal ardi, yang turun dari langit ke bumi. Artinya apa? Deras. Ya, batu-batu berterbangan. Batu-batu merajam dia. Ya, dihujani dengan batu-batu yang menyala. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah dosa durhaka kepada orang tua. Mencela. Itu adalah apa? Perbuatan yang sangat sangat besar dosanya. Wa yurwa annahu idza dufina aqun atau aqu walidai, dan diriwayatkan bahwasanya apabila seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dikubur, asarahul qabr, maka kuburan itu akan meremas dan memeras. Jadi kayak apa namanya, diperes, iya, diperes kayak meres anduk teles, ya, apa, iya, diperes kayak jeruk, diperes, peres itu artinya diambil apanya, sarinya, asarahu, ya, na'udzubillahi min dzalik, hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang-tulang iganya itu muntir, ikut muntir begini, ya, kayak handuk itu. Orang dipuntir begini, maka iganya akan remuk redam. Ya Allah musta'an. Wa asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah thalathatun. Dan orang yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat ada tiga. Al-musyrik, orang pelaku kesyirikan. Wazani, orang yang melakukan apa? Perzinaan. Wal'aku liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nas'alullah assalam wa alafiyah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari dosa kesyirikan, zina, dan juga durhaka kepada orang tua dan dosa-dosa besar yang lainnya. Wa qala Bishir, ma min rajulin, tidaklah seorang. Ini kelebihan orang yang bersikap lembut pada orang tua. Ya, setelah tadi hukuman-hukuman, ini kelebihan bagi orang yang bersikap lembut pada orang tua. Ma min rajulin yaqrubu min ummihi haitsu yasma' kalamaha. Tidaklah ada seorang yang mendekatkan diri kepada ibunya karena dia ingin mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya. Ibunya suaranya sudah apa? Sudah lemah. Le. Kak Soleh. Bakso le, bakso nak, tapi kan kita nggak dengar, maka kita mendekatkan telinga kita kepada siapa? Ibu. Gih, dalam bu, butuh apa ibu? Ngendikan apa? Ibu, apa yang ibu inginkan? Kita dekatkan diri kita dekatkan telinga kita untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh ibu kita. Illa kana afdala minal ladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Kecuali pahala yang dia dapatkan kelak di hari kiamat jauh lebih afdal dibandingkan orang yang menyabet menempatkan pedangnya di jalan Allah. Berjihad. Makanya ketika ada orang ingin cari pahala, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uridul jihad. Saya ingin jihad ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahayun walidak. Dua orang tuamu masih ada ndak? Diperinci. Maka kata orang tersebut, na'am ya Rasulullah, masih hidup. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betul nih kamu ingin pahala? Iya, saya ingin pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafihi ma fajahid. Berjihadlah dengan cara berbakti pada orang tua. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya kepada sesuatu yang pahalanya lebih kecil. Tidak mungkin. Demikian wallahu taala alam bi as-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.